Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'audu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pendengar setia radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ceramah yang lalu saya baru menceritakan bagaimana setan merayu pemuda sinagog yang telah tertarik oleh nasihat setan di dalam mimpi dan sudah sampai memberikan kesempatan titipannya jalan-jalan di sekitar sinagog. Yang dimaksud titipan ini adalah titipan perempuan dari adik dua pemuda yang mereka mendaftarkan diri untuk menjadi tentara dalam mempertahankan kerajaan Israel yang sedang diserang oleh kerajaan lain. Pendengar setia radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah. Untuk supaya kita mengetahui bagaimana kelakuan setan, maka saya akan mencoba untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran berkenaan dengan kelakuan setan. Di dalam surat An-Nisa ayat 12, setan itu senang sekali memberikan janji-janji kepada manusia dan juga senang sekali membangkitkan angan-angan kosong pada manusia. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipu daya belaka. Jadi kalau setan itu banyak berjanji, banyak juga memberikan angan-angan, tetapi janji-janji itu tidak pernah terwujud dalam arti janji-janji yang benar. Itu tipu muslihat belaka lah dia. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 43, itu juga setan mengatakan bahwa mereka seolah-olah memberikan sesuatu kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi kadang-kadang setan tuh menampakkan satu kebagusan dari apa yang ia contohkan. Tetapi sebetulnya itu adalah tipu daya juga. Karena pada akhirnya setan itu ujung-ujung adalah merusak terhadap umat manusia. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 21. Dan dia, setan itu, bersumpah kepada keduanya, yaitu orang-orang yang menjadi sasaran. Dalam hal ini adalah manusia yang sedang diincar oleh setan. Sesungguhnya saya adalah, kata setan, termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Nah, jadi kadang-kadang setan itu memberikan kayak seperti nasihat-nasihat yang benar gitu. Pendengar setia Radio GMN, setelah si pemuda itu telah memberikan kesempatan kepada perempuan tersebut jalan-jalan dan dia mengawasi wanita tersebut. Nah, setiap hari mereka melihat wanita itu jalan-jalan. Nah, hati dari si pemuda itu mulai goyang, jantungnya berdebar-debar. Plas-plas, layaknya seorang pemuda melihat seorang perempuan. Maklum, perempuan itu masih muda, cantik lagi. dan banyak macam. Kemudian setan melihat gelagat si pemuda, ada kegoncangan di dalam hatinya. Kemudian dia datang lagi dalam mimpi dengan mengatakan, ini setan dalam mimpi, datang lagi kepada si pemuda sinagog. Apa katanya setan? Ayo, jangan tergoda loh. Kamu kan hanya berkewajiban mengawasi saja. Jangan melakukan sesuatu selain daripada itu. Jadi setan itu menasehati, jangan tergoda dengan perempuan itu. Karena kamu hanya kewajiban mengawasi tatkala si perempuan itu jalan-jalan menikmati alam di sekitar sinagog. Begitu terbangun, setelah ia dari mimpinya, dalam hati sang pemuda sinagog itu berperang. Hatinya perang kayak seperti perang Baratayuda. Antara ia atau tidak. Ia mau melakukan atau tidak. Melakukan apa? Terserahlah. Kemudian siangnya, sang pemuda itu ya biasa melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan. Ngasih makan, mengawasi wanita jalan-jalan di sekitar sinagog. Pendengar setia, di Jawa itu ada pepatah. Pepatah Jawa. Mungkin mudah-mudahan sih pendengarnya ada orang Jawa, jadi tahulah pepatah ini. Kalaupun tidak ada juga saya akan terjemahkan. Pepatah itu bunyi demikian. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Pak Ustadz, apa sih artinya itu? Bulan depan ajalah saya terjemahkan. Gini loh artinya. Awal cinta itu disebabkan karena terbiasa. Nah, jadi walaupun sang pemuda itu dia akan menjaga diri untuk kesucian, tapi kalau setiap hari terbiasa, ia melihat, mendengar, mengawasi. Nah, itulah pepatahnya itu kena untuk pemuda itu. Jadi, diam-diam sang pemuda itu jatuh cinta kepada wanita yang mereka titipin itu. Lah, mereka itu cuma berdua loh di tempat itu. Di tempat itu tidak ada orang lain. Yang ada hanya si pemuda sinagog dengan si perempuan itu. Nah, padahal kalau ada dua makhluk jenis atau berbeda jenis, yang ketiganya apa? Ya setan, memang setan itu sudah ada di situ. Ringkas cerita, perempuan itu hamil. Waduh. Ya, mereka itu jadi bingung. Mereka jadi serba salah dia. Harus bagaimana? Ya itu sudah terjadi. Sedang dalam kebingungan, setan datang lagi dalam mimpi yang sekian kali. Sambil marah-marah itu setan pada sang pemuda. Apa katanya? Apa gue bilang? Kamu kan hanya penjaga dan pengawas. Tapi kenapa kamu telah melakukan sesuatu sehingga itu perempuan menjadi hamil? Dan sekarang si perempuan itu pasti juga akan bingung juga kan? Bagaimana jika kedua kakaknya atau abangnya itu tahu? Kamu pasti dihukum gantung kamu. Dibunuh kamu. Dalam suasana kebingungan, ditambah omel-omelan si setan, sang pemuda itu semakin bingung. Dia menanyakan, harus bagaimana saya ini? Kepada setan dia nanya, setan, saya harus bagaimana ini? Kemudian setan menjawab, ya tunggu saja kehamilannya sampai lahir. Dan kalau dia sudah lahir, supaya hilang jejaknya, maka bunuh saja itu bayinya. Kan ibunya sudah kembali lagi tidak, perutnya tidak besar, dia kayak seperti semula lagi, kayak seperti waktu masih perawan. Oke, tunggu demi tunggu, maka lahirlah sang bayi tersebut. Dan sesuai dengan anjuran sang setan, maka dibunuhlah si bayi itu dengan menguburnya di samping rumah di mana ibunya tinggal. Sementara hati sang pemuda agak tenang. tenang, wah ini nggak akan ketahuan deh kan gitu. Nah, sementara dia itu merasa tidak ada masalah ya, tenang betul, betul-betul tenang. Pendengar setia radio kita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat gelagat sang pemuda sudah tenang, setan justru malah tidak tenang. Ia datang lagi di dalam mimpi sambil menanyakan, "Bagaimana perasaanmu?" Kata sang pemuda menjawab, "Ya, sudah tenang." Kata setan, jangan tenang-tenang lah saja. Ini masih ada sesuatu yang kamu nggak tahu. Kamu tidak pernah tahu kan bagaimana perasaan seorang ibu yang anaknya dibunuh? Dalam jangka pendek, memang ia mungkin bisa menerima. Tetapi dalam jangka panjang, ia akan teringat anaknya. Yang akhirnya, dia juga akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua kakaknya. Yang akhirnya, kamu akan ditangkap dan dihukum gantung. Wah, ketenangan itu hilang lagi dia. Sang pemuda datang lagi bingungnya. Ya terus bagaimana lagi? Dan bagaimana lagi yang aku harus lakukan, wahai setan? Setan menjawab dengan tenang. Begini, supaya kamu terhindar dari penghukuman dan pembunuhan gantung, ya sudah, bunuh saja ibunya dan dikuburkan satu lubang dengan anaknya. Dan jika kakaknya nanti bertanya, ya jawab saja dengan diplomasimu. Toh kamu juga bisa memberikan diplomasi atau bahasa-bahasa jawaban yang bisa membuat dua kakaknya itu percaya. Karena dia juga percaya dengan kamu kan. Kamu termasuk orang yang baik, orang yang dianggap suci. Jadi udah jawab saja kepada dia, terserah bagaimana jawabanmu. Kata si pemuda, siap bos, saya akan lakukan. Dan akhirnya dibunuh si perempuan itu dan dikuburkan satu lubang dengan anaknya. Sementara sang pemuda tenang lagi. Mereka tidak khawatir karena jika dua kakaknya menanyakan akan adiknya, ia akan menjawab dengan rekayasa. Ya. Kemudian dalam cerita peperangan antara kerajaan Israel dengan kerajaan yang menyerang Israel, ya mungkin cukup lama sekali peperangan itu. Dan kemudian kedua pemuda kembali menemui adiknya yang dititipkan di sinagog dengan membawa kegembiraan karena mendapat kemenangan. Pertama-tama dua pemuda menemui pemuda sinagog sambil menanyakan, apa kabar? Apakah baik-baik saja? Pemuda sinagog menjawab, baik, Tuan. Bagaimana dengan adikku? Sang pemuda menjawab dengan tenang. Mohon maaf, Tuan. Rupanya, Tuhan punya rencana lain. Dari apa yang Tuan inginkan, adik Tuan meninggal karena penyakit yang diderita. Dan oleh karenanya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali saya menguburkan di samping rumah yang ia tinggal. Mendengar berita duka tersebut, dua kakaknya sangat sedih. Namun apa boleh buat, kecuali ikhlas. Mereka berdua yakin bahwa kejadian ini benar. Yang kemudian kedua pemuda pulang ke rumahnya dengan membawa kesedihan. Dalam keadaan sedih yang diderita oleh dua pemuda, setan bermaksud menemui dua pemuda dalam mimpi. Benar bahwa setan mendatangi dua pemuda dalam mimpi dengan mengatakan, wahai anak muda yang gagah perkasa, Anda sebetulnya telah tertipu oleh pemuda sinagog bahwa yang benar ada adik kamu adalah telah dibunuh oleh si pemuda sinagog karena ia telah hamil dan melahirkan seorang anak. Nah, untuk menghilangkan jejak, maka sang pemuda membunuh adik Anda dengan bayinya dan dikubur jadi satu dalam kuburan. Jika Anda tidak percaya, maka galilah kuburan itu di samping rumah di mana adik kamu tinggal. Niscaya engkau akan dapati dua mayat, yaitu mayat bayi dan mayat adikmu. Pendengar setia Radio GMN, hebat, hebat, dan hebat. Luar biasa kelihaian dan kelakuan setan sehingga bisa membuat pemuda yang ingin terhindar dari kejahatan yang akhirnya ia menjadi orang jahat. Sementara dua pemuda pada kebingungan karena mimpinya, karena kedua pemuda mengalami mimpi yang sama. Mereka awalnya membiarkan mimpi itu, tetapi setan tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dia datang lagi dalam mimpi lagi dengan menegaskan bahwa hal itu memang benar. Yang kemudian kedua pemuda mendatangi si pemuda sinagog dengan menanyakan keadaan yang sebenarnya. Rupanya kedatangan kedua pemuda itu membuat terkejut sang pemuda yang ada di dalam sinagog. Dua pemuda minta agar kuburan yang ada di samping rumah dibongkar. Dengan segala alasan, sang pemuda sinagog menolak. Tetapi kedua pemuda memaksanya supaya membongkar kuburan tersebut. Ternyata benar, di dalam lubang kubur terdapat dua mayat, yaitu mayat bayi dan mayat perempuan. Dan itu adalah adik dua pemuda tersebut. Saat itu, dua pemuda marah dan menangkap pemuda sinagog yang telah membunuh adiknya, yang kemudian diserahkan kepada pengadilan dan akhirnya dijatuhi hukuman gantung. Sementara menunggu waktu digantung, sang pemuda sinagog di dalam sel juga masih didatangi oleh setan sambil marah-marah. Itu adalah kejahatan kamu yang akhirnya tetap dihukum gantung. Padahal saya mengatakan jangan melakukan, tapi itu kamu lakukan. Kemudian sang pemuda sinagog bertanya kepada setan, adakah kiranya sesuatu yang bisa membebaskan dari hukuman ini? Setan menjawab sambil lalawora. Ini akhir jebakanku, ini kata setan. Cara terakhir, kamu harus keluar dari keyakinan atau dari keimanan yang kamu yakini. Kamu menyatakan diri murtad dari agamamu. Niscaya akan bebas dari hukuman gantung. Oleh karena keadaannya sudah tidak ada lagi harapan lolos dari hukuman, maka sang pemuda dengan teriak, saya murtad dari keyakinan saya. Tolonglah saya dari kemurtadan saya. Pendengar setia, mau teriak sekeras apa? Walaupun ucapan murtad itu dengan keras, tetapi hukuman tetap dilaksanakan. Dan akhirnya sang pemuda sinagog ditetapkan hukuman gantung dengan membawa segala kejahatan, bahkan sampai murtad dari agama yang mereka yakini. Di dalam akhirat, ceritanya sang pemuda teriak-teriak kepada setan. Wahai setan! Wahai setan! Tolong saya, karena saya dimasukkan dalam neraka. Setan menjawab, bagaimana mungkin saya bisa menolong kamu? Sedang saya juga terancam masuk neraka. Setan berlepas diri dari apa yang dikerjakan. Ini di dalam Al-Quran surat 8 ayat 48. Itulah cerita bagaimana kerjaan setan yang membuat seorang pemuda yang ingin terhindar dari kejahatan dan dosa. Akan tetapi, karena kelihaian setan, maka bukan saja menjadi pembunuh, akan tetapi sampai murtad dari agama yang ia yakini, yang ia imani. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana setan. Sebetulnya setan itu kadang-kadang dia itu menasihati, kadang-kadang dia mengiming-imingi, kadang-kadang mereka membawa kepada satu kesenangan, tapi berakhir dengan adanya kerusakan. Bahkan menurut cerita tadi, pemuda itu bukan hanya sebagai pembunuh saja kejahatannya, tapi dia sampai murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini bisa terjadi, bukan saja cerita kepada anak muda sinagog, tetapi ini sering terjadi dan bisa terjadi kepada orang lain juga. Karena setan itu sebetulnya bukan menakutkan, menyenangkan. Tetapi setelah kita itu bersenang-senang oleh bujuk rayu setan, maka kerugian yang akan diterima oleh tiap-tiap kita. Dan janganlah kita itu tergiur oleh bujuk rayu dan iming-iming setan yang juga mereka selalu akan membawa kepada kerusakan dan kebinasaan. Pendengar setia Radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu dan keadaan yang tidak bisa kita melanjutkan, maka ceramah pada kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita dapat melanjutkan cerita tentang hikmah Ramadan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.